Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah sore hari ini Allah azza wajalla memberikan kita kemudahan untuk kita meneruskan serial kajian syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini adalah pertemuan 110. Anggapannya setiap pertemuan adalah 2 lembar. Karena dari awal qadar syafal ini belum terrekam dan terdokumentasi dengan bagus. Tapi dengan izin Allah azza wajalla, semoga yang kita lakukan ini dimudahkan untuk senantiasa istiqamah dan kita diberikan kajian ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Nah, ini kita masuk ke halaman 220. Hari ini tanggal 11 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Menjelang 12 Jumadil Awal 1443 Hijriah atau tanggal 16 Desember 2021. Nah, di sini dijelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang sekarang kita membahas tentang keuniversalan. Tentang di sini qauniyatun. Ya, qauniyatun yaqau biha muraduhu wa la yalzamu an yakuna mahbuban lah. Kita sekarang membahas tentang apa, Mas? Tentang pembahasan tentang wa nu'minu bi anna iradatahu ta'ala naw'ani. Kita mengimani bahwasanya iradahnya Allah Azza wa Jalla itu ada dua macam. Iradahnya Allah Azza wa Jalla itu mempunyai dua macam. Iradah artinya di sini adalah kehendak. Kehendak Allah Azza wa Jalla itu ada dua macam. Yaitu yang pertama adalah kehendak kauniyatun universal yaqa'u biha muraduhu, terjadi apa yang diinginkan oleh Allah azza wajalla, wala yalzamu an yakuna mahbuban lahum, dan tidak mengharuskan apa yang terjadi itu dicintai oleh Allah azza wajalla. Begitu pula bagian yang wahiyallati bi makna masyiah, dan ini iradah ini juga dengan makna masyiah, kehendak. Taqulihi ta'ala walau syaa Allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Kemudian in kana Allahu yuridu an yughwiyakum wa huwa rabbukum. Dan yang kedua adalah syar'iyyatun la yalzamu biha wuqu'ul muradi wa la yakunul muradu fiha illa mahbuban lah. Aqulihi ta'ala wallahu yuridu an yatuba 'alaykum. Takdir yang kedua adalah syar'iyah yang mengharuskan terjadinya itu sesuai yang dikehendaki. Dan yang dikehendaki itu, yang dituju itu adalah tidak lain adalah apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kita ulangi lagi. Dan pada waktu kemarin kita membahas tentang wa nu'minu bi anna Allah ta'ala fa'allu lima yurid. Dan kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala itu fa'alun lima yurid. senantiasa melakukan apa yang Allah inginkan. Ini adalah tentang terakhir kita membahas tentang sabda Nabi SAW, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Dalil tentang rezeki Allah, kalau sudah Allah tetapkan, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Begitu pula, kalau Allah tidak tetapkan, ya, tidak dikehendaki, maka itu pun tidak akan terjadi. Ya, bahkan ini ditulis di sini, quote, bagi yang menginginkan ta'adud, tidak usah terlalu banyak angan-angan. Kenapa? Sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga, kalau menginginkan, cari ilmu dulu, Mas. Jangan cari permasalahan-permasalahan atau pembicaraan-pembicaraan yang di situ tidak ada ilmu. Atau menghabiskan umur. Bahkan nanti kita bisa dihisap dengan sebab perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya. Kemudian, sekarang kita membahas tentang faida qala qa'il hadhihi binisbati lima lam yakun fayakunu wadihan ya'ni yuridu syai'a ma'duma fayakunu lakin idza arada an yu'dima syai'an fahal yasihu an naqula innahu fa'alu lima yurid naqulu na'am li'anna al-i'dam لأن الإعدام داخل في الفعل. Kita sebelumnya sudah membahas tentang Asy'ariyah, tentang Mu'tazilah, tentang apa lagi Mas? Tentang Jahmiyah. Kemudian apa lagi? Jabariyah sudah. Terus ini sudah itu, empat yang celeneh tentang Masyiah. Tentang fi'il. Fi'il Allah Azza wa Jal itu ditakwilkan semena-mena oleh empat kelompok tersebut. Bahkan yang lainnya lebih banyak lagi. Tapi tidak ditulis oleh di sini. Kitab ini yaitu dalam penjelasan hal yang berkaitan dengan orang yang kelompok-kelompok yang apa istilahnya di situ nyambung dengan syarah akidah al-sitiyah juga. Kalau ini di awal-awal, kalau akidah al-sitiyah pada pertemuan kemarin. Nah, kemudian di sini kalau ada yang berbicara, ada berpendapat. Hadi binisbati lima lam yakun. Ini dengan sesuatu yang tidak terjadi. Hadihi binisbati lima lam yakun. Ini nisbatnya adalah dengan apa-apa yang belum terjadi. Fayakun wadihan, maka ini jelas. Kenapa? Maksudnya di sini kita lihat di sini tentang la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya tentang apa-apa yang Allah lakukan, namun mereka kelak akan ditanya. Ai anna kullama fa'alahu fawa li hikmatin. Apa saja yang Allah lakukan itu ada pasti ada hikmahnya. Kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, pasti ada hikmahnya. Bahkan sekarang Allah Azza wa Jalla itu menjadikan Semeru meletus lagi. Hari ini katanya erupsinya juga gede. Ya, Allah yu'inuhum. Semoga kaum muslimin di sana Allah jaga dan Allah mudahkan urusan-urusannya. Dan juga relawan-relawan yang di sana itu semoga Allah Azza wa Jalla jaga. Namun kalau dilihat pasti ada hikmahnya, Mas. Kenapa Allah Azza wa Jalla itu memberikan musibah, memberikan bencana seperti itu? Karena bisa jadi di sana ada kesyirikan, ada berbagai macam pelanggaran, ada kemaksiatan-kemaksiatan yang merajalela, yang dahsyat, yang sehingga di situ dengan adanya malapetaka, orang-orang yang diberikan akal itu diharapkan mengevaluasi lagi, bercermin lagi, mengambil hikmah, apa, di mana, di balik musibah itu ada apa. Dan terkadang Allah Azza wa Jalla itu mencintai seseorang ketika Allah, ya, Allah itu mencintai seseorang dengan cara memberikan musibah. Ya. Jadi, may yuridillahi bi khairan yusib minhu. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, may yuridillahi bi khairan, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, yusib minhu, Allah akan berikan cobaan baginya. Cobaan antum sekarang mungkin bisa jadi antum mengalahkan. Yang harusnya antum bisa tidur, bisa istirahat, antum mengalahkan untuk berusaha ya datang ke kajian. Hujan-hujan, kemudian capek, nahan letih penat dan capeknya badan, duduk ya di kajian yang ternyata di depannya semua gundul. Loh, yuk gimana? Ini bagian juga termasuk bagian apa, Mas? Bagian dari musibah. Kalau Allah itu menginginkan kecintaan, kebaikan kepada seorang, tentu Allah Azza wa Jalla akan mengujinya. Ketika orang itu lulus ujian, maka yang didapat adalah sesuatu yang paling manis, yaitu surga. Makanya, kenapa antum tetap ngeyel duduk di majelis ilmu? Kenapa? Kenapa antum tidak tidur, tidak minum kopi di rumah, malah minum kopinya di kajian? Ya, sambil lihat tontonan-tontonan atau yang lainnya, kerjain tugas-tugas yang bisa jadi itu mendatangkan duit di kemudian hari bahkan. Kenapa antum sekarang memutuskan untuk duduk di kajian ilmu? Apa yang membedakan, Mas? Apa yang membedakan antara orang, ya, istilahnya di sini kita, walaupun ana tidak mengatakan di sini kita lebih dari mereka, bukan. Tapi hari ini, waktu ini, Allah takdirkan kita itu bisa diberikan kemudahan untuk apa, Mas? Ini membahas kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang di dalamnya ada Al-Qur'an, ada ayat, ada hadis Nabi-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka pertanyaannya buat antum, apa yang membedakan antum sekarang dengan orang-orang yang sekarang di rumah? Pertama yang jelas bedanya adalah tentang, nanti akan kita bahas tentang apa, Mas? Tentang takdir. Allah mentakdirkan yang terbaik bagi kita hari ini seperti ini, Mas. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, dan kita tidak mengatakan bahwa takdir mereka jelek, bukan. Tapi hari ini Allah mentakdirkan bagi kita, ini yang terbaik bagi kita sekarang ini adalah duduk di majelis ilmu. Dan Allah tidak mentakdirkan keinginan kita untuk istirahat, kemudian untuk leyeh-leyeh, untuk minum kopi di rumah, untuk makan gorengan sambil nonton, dan yang lainnya. Ya, yang sifatnya mubah, itu malah justru dihindarkan. Kita duduk di majelis ilmu itu, antum mencatat, antum mendengarkan ayat dan hadis Nabi SAW, Masya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, perbedaan yang sangat mendasar itu adalah, apakah antum sadar atau kita, ya, ana tidak mengatakan antum dalam rangka untuk memvonis, bukan. Tapi ini adalah kenyataan. Kita sadar bahwasanya apa yang diperjuangkan kita selama ini bisa didapatkan dengan cara ini, Mas. Ya, kita memperjuangkan diri untuk bisa masuk surga. Betul, itu adalah cita-cita kita. Dan lewat dari menuntut ilmu syar'i itu adalah memudahkan kita untuk bisa mendapatkan surga. Karena kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Begitupun kita naik derajatnya, Mas. Kemarin ana mengatakan kepada antum, bedanya orang yang Islam secara awam itu akan memahami mana yang haram, mana yang halal. Jelas itu adalah pembahasan yang paling luar dari syariat Islam. Jadi kalau sudah paham mana yang haram, mana yang halal, masuk lagi ke pembahasan yang lebih dahsyat lagi, lebih dalam lagi, yaitu mana yang lebih utama dan mana yang kurang utama. Mana yang sesuai sunnah, mana yang tidak sesuai sunnah. Maka ketika orang itu bisa menimbang tentang mana yang lebih utama dan mana yang kurang utama, tentunya dia akan berusaha mengejar yang paling utama. Mereka akan mengindahkan. Artinya apa? Tidak lagi bertanya tentang halal dan haram. Tapi mereka ditanya, bagaimana keutamaan ini, keutamaan itu. Apakah ini ada keutamaannya atau tidak? Apakah ini ada dalilnya atau tidak? Bahkan. Baru tingkatan yang ketiga tentang pendalilan. Ya. Karena ada orang yang ketika dia terbiasa untuk mendapatkan keilmiahan, Mas. Mendapatkan keilmiahan. Kemudian antum dapatkan sesuatu yang tidak ilmiah, maka rasanya aneh, Mas. Antum biasanya makan nasi, lauk, dan sambal. Habis itu disuruh makan tepung, Mas. Sama roti tawar. Tepungnya cuir itu, Mas. Ya. Gak pernah terbetik. Oh, saya pengennya nasi, Mas. Seperti itu, Mas. Ya, model-modelnya akan janggal, akan sangat tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan. Maka, membiasakan diri dengan sesuatu yang ilmiah, ini adalah sesuatu bagian dari kebaikan. Begitu juga yang seterusnya, perbedaan antara orang yang datang di majelis ilmu dan yang kemudian tidak, itu adalah tadi, Mas, may yuridillahi bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan coba dengan ujian. Ujian bagaimana dia itu ya di tengah rasa capek gini sudah harusnya itepnya itu diberikan kekuatan, ngantuk sekali Ustaz, sudah capek. Ana mengikatkan diri dengan tiang dan kupasang tonggak-tonggak korek api di mataku. Dulu ada teman dulu yang menulis syair seperti itu. Hanya sekedar untuk tidak dimarahi ketika Ustaz kita di apa Surabaya dulu. Jadi ya seperti itu. Lanjut lagi, Mas. Lanjutkan nanti. Nah di sini faida qala qail qala binisbati, dengan kalau nisbatnya dengan apa yang tidak terjadi, fayakun wadihan, maka ini sudah jelas, Mas. Kenapa, Mas? Kenapa enggak sudah jelas? Karena di sini ketika di sini ai anna kullama fa'alahu fa li hikmatin la abasan, tidak sia-sia, Mas. Bukan untuk hanya sesuatu yang sia-sia. Walidzalika la yus'alu amma yaf'alu. Oleh karena itu Allah azza wajalla tidak akan ditanya tentang kenapa Allah azza wajalla melakukan ini, melakukan itu. Amma ghairuhum minal fa'ilin fa innahu yus'alu. Sedangkan pelaku perbuatan yang lainnya selain Allah azza wajalla maka akan ditanya, "Lima fa'alta hadza?" Kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau datangnya terlambat? Nah, mesti ditanya. Paling enggak yang nanya diri sendiri. Kenapa? Kenapa tidak lebih awal? Kenapa tidak lebih awal? Misalnya seperti itu, Mas. Kalau ada pertanyaan seperti itu, Masya Allah. Itu bagian dari kebaikan juga. Tapi kalau terkadang enggak berasa, Mas. Wah, saya sudah hujan-hujan ini, sudah berusaha datang aja, sudah alhamdulillah. Ya Allah, Ustaz. Iya, Mas. Iya, lama berhari. Ini hanya sebagai bentuk pertanyaan. Kenapa? Karena terkadang ana bertanya kepada diri ana sendiri. Terkadang ana ya, bukan antum. Ketika misalnya ana terlambat sesuatu, pasti ada hal yang menyebabkan kenapa terlambat. Sedangkan Nabi SAW bersabda, "La yazalu ar-rajulu yata'akhir hatta yu'akhirahumullah." Kama qala Nabi SAW, senantiasa seorang itu sering terlambat sampai kemudian Allah azza wajalla itu mengakhirkan. Terlambat itu menjadi adat kebiasaan dia. Ya, ahlan wa sahlan. Ya, Mas. Ayo, ahlan wa sahlan. Insyaallah. Allahumma barik. Nah. Oleh karena itu di sini orang yang menjadikan kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau melakukan itu? Pasti ada pertanyaan. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla tidak ada pertanyaan, kenapa? Yang dilakukan semuanya ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Ya. Makanya wa kadza wa qad takunu hadhil ghayatu matmumatan. Karena terkadang tujuan itu dicela, Mas. Tujuan seseorang untuk melakukan sesuatu itu ada yang dicela. Sehingga pasti akan ditanya, aku ini salah, ngono salah, terus yupi. Itu sering seperti itu. Nah, oleh karena ini bagian. Ketika agar kita itu ditanya dengan sesuatu, maka sebelum adanya pertanyaan itu, atau sebelum melakukan sesuatu yang situ sifatnya adalah penting, maka hendaknya kita istikharah terlebih dahulu, mas. Minta petunjuk kepada Allah Azza Jal. Jangan gerusa-gerusu. Jangan buru-buru. Karena nanti diakhiri dengan penyesalan. Begitu juga akan ditanya. Kok kenapa seperti ini? Kalau ketika antum ditanya tentang pekerjaan, kenapa antum melakukan ini, mas? Kok melakukan ini, melakukan itu? Alhamdulillah, saya sudah istikharah. Kemudian, orang yang bertanya, bisa jawab apa? Bisa meneruskan pertanyaan apa kalau sudah mengatakan, saya sudah istikharah? Selesai, mas. Paham saya mesin? Nah, begitu juga, sekecil apapun, tentang apa yang menyebabkan hidup kita berubah. Sampai beli-beli sesuatu, mas. Sampai beli-beli sesuatu. Ya. Ana mau beli kopi. Ya, dalam jumlah yang lumayan. Mesti ana istikharah. Ya, bukan yang gimana ya. Tapi, ana mengingatkan halan. Karena terkadang kita gak tahu apa yang terbaik buat kita, mas. Mau beli ini, mau beli itu. Antum enggak istikharah, wis mantep wae. Ya, ahlat. Ini tidak benar. Hatta membeli sesuatu itu istikharah. Karena nantinya agar kita itu senantiasa rujuk kepada Allah Azza Jal, dan ketika ditanya, kita sudah sesuai dengan akadnya, syariatnya. Seperti itu. Nah, faida qala qail, hadhihi binisbati lima lam yakun. Ada yang berpendapat, ya, ini kalau dinisbatkan kepada apa yang belum terjadi. Fa yakunu wadihan, maka ini sudah jelas. Yani yuridu syai'al ma'duma fa yakunu. Jadi menginginkan sesuatu yang tadinya enggak ada kemudian ada. Ini jelas. Ini hanya bagi Allah Azza wa Jalla. Lakin idza arada an yu'dima syai'an fa hal yasihu an naqula innahu fa'alu lima yurid. Nah, namun kalau Allah menginginkan sesuatu untuk meniadakan sesuatu. Kalau tadi yang tidak ada menjadi ada, Allah menginginkan sesuatu, ya kan? Fa'alu lima yurid. Allah itu melakukan apa saja yang Allah inginkan. Nah, sekarang kalau idza arada an yu'dima syai'an. Kalau Allah Azza wa Jalla itu menginginkan untuk meniadakan sesuatu. Fa hal yasihu an naqula? Apakah benar juga kalau kita mengatakan innahu fa'alu lima yurid, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu berbuat sesuai dengan apa saja yang Allah inginkan. Naqulu, kita katakan na'am, iya. Li'annal i'dama, karena ketidakadaan, peniadaan itu adalah dakhilun fil fi'li, ini juga masuk dalam perbuatan. Kalau menjadikan tidak ada menjadi ada, itu perbuatan Allah Azza wa Jalla. Begitu pula sebaliknya, yang tadinya ada, kemudian tidak ada. Apa yang kita bisa ambil di sini, mas? Tentang nikmat menurut ilmu syar'i, mas. Allah Azza wa Jalla menjadikan yang tadinya kita enggak tahu apa-apa, kemudian Allah berikan nikmat menjadi tahu sesuatu, beberapa maklumat menjadi tahu, oh ternyata seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi begitupun, ketika Allah memberikan keridhaan untuk kita mendapatkan hidayah, ya. Kemudian kita mengatakan, Ustaz, ana udah hijrah, Ustaz. Udah hijrah, hijrah, hijrah. Ya. Betul. Insyaallah. Allahumma barik. Ya. Ana tidak mengatakan masyaallahnya untuk mereka, beliaunya. Tapi mengatakan masyaallah itu dengan apa yang ana hadapi ketika melihat kesenangan yang ada di depan mata ana, bahasanya ada saudara kita yang mendapatkan seperti itu. Kemudian kita mengucapkan barakallahu fik dengan sesuatu apa yang terjadi pada orang tersebut. Ingat, ini perbedaan antara masya Allah dan barakallahu. Karena jadi kaitannya dengan man ra'a min akhihi ma yujibu fal yubarik lahu fa innal aina haqqun fa innal aqab. Ya. Kalau di riwayat yang lainnya, man ra'a ahadukum man yujibuhu min malihi wa min nafsihi falyubarik lahu. Fa innal aina haqqun, fa innal aina haqqun. Kama qala Nabi SAW, itu barang siapa yang melihat dari saudaranya ada yang mengagumkan baik dirinya atau hartanya, maka falyubarik lahu, maka doakanlah kebarokahan. Allahumma barik, barakallahu fiik, dan yang lainnya. Karena apa? Sesungguhnya mata jahat itu benar adanya, mata jahat itu benar adanya. Maka berapa banyak orang itu sakit mendadak, tidak ada penyebab, karena bisa jadi itu kena ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lanjutkan, Mas. Nah, qauluhu wa nu'minu bi anna iradatahu ta'ala nu'ani. Kita mengimani bahwasannya iradah, kehendak Allah Azza wa Jalla itu ada dua macam, Mas. Jadi ini berbicara tentang apa, Mas? Kehendak. Ya. Kita tulis di sini kehendak Allah. Allah ada dua macam. Ya. Lau qala qa'il, kalau ada yang berpendapat. Kalau ada yang berpendapat, man ladzi dallana ala annaha nu'ani? Ya, apa yang menunjukkan bahwasannya iradahnya Allah Azza wa Jalla itu dua macam? Kulna, kita katakan, anna katsiran min mithli hadha at-ta'bir yadullu alayhi tatabbu' wal istiqra', ya'ni annana tatabba'na ayatil iradati fawajadnaha la takhruju an hadaini nu'aini. Suf, ini juga pertanyaan yang mendasar yang berkaitan dengan apa, Mas? Berkaitan dengan apapun yang berkaitan dengan pembagian ulama, definisi ulama dan seterusnya, itu terkadang tidak hanya dalam satu dalil. Tapi terkadang itu adalah khulasah, simpulan atau kandungan-kandungan yang terkandung dalam beberapa macam tulisan, beberapa macam ayat atau hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disarikan dengan bahasa, dengan definisi dari ulama sendiri. Nah, oleh karena itu di sini nu'minu bi anna iradatahu ta'ala nau'ani. Kita beriman bahwasanya iradahnya Allah Azza wa Jalla itu ada dua macam. Iradahnya, kehendaknya Allah Azza wa Jalla itu dua macam. Law qala qa'il, kalau ada yang berpendapat, man ladzi dallana 'ala annaha nau'ani? Apa yang menunjukkan bahwasanya iradahnya Allah Azza wa Jalla ada dua macam? Apa? Kulna, kita katakan, anna katsiran min mithli hadha at-ta'bir, paling banyak tentang ungkapan ini, ya, yadullu alaihi tatabbu' wa istiqra', yang menunjukkan terhadap jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ini adalah, antum lihat, at-tatabbu' wal istiqra'. Tatabbu' itu artinya mengikuti, satu dalil diikuti dengan lain. Ini dalil satu ini tafsirannya apa? Dari tafsirannya ini ternyata dibawa lagi ke hadis. Hadis ini dibawa oleh perkataan para sahabat. Persahabatan sahabat dibawa dengan perkataan ulama yang lainnya. Seperti itu, Mas. Itu namanya apa? Tatabbu', Mas. Mengikuti. Ya. Wal istiqra'. Istiqra' ini artinya, kalau dari sisi bahasa adalah meminta untuk bacaan. Meminta untuk bacaan. Maksudnya, bacaan ketika dia itu seorang ulama membaca, ini bukan membaca satu kitab kemudian disimpulkan, bukan. Dia membaca banyak kitab, Mas. Membaca banyak kitab, banyak buku. Kemudian dari buku-buku yang beraneka ragam itu, dia jadikan, oh ternyata pembahasan ini sama ini, pembahasan ini sama. Terus kemudian disarikan oleh dia, oleh seorang alim tersebut. Paham sampai sini? Namanya ini istiqra. Kalau tatabbu' tadi, satu dalil dengan dalil yang lainnya. Kalau istiqra adalah membaca satu kitab ini dengan kitab yang lainnya. Maka salah satu bagian dari yang paling investasi, ya Mas, investasi yang paling dahsyat adalah investasi untuk menanamkan rasa cinta membaca, Mas, kepada anak-anak kita. Ya, yang paling mahal dari sini, Mas. Ya. Investasi yang paling mahal atau yang mahal, Mas. Yang termasuk mahal buat anak kita adalah mengajarkan kecintaan membaca kepada mereka, yang diharapkan kelak Allah akan memudahkan mereka dapat membaca banyak kitab-kitab para ulama. Oleh karena itu, salah satu wujud nyata adalah mengoleksi kitab atau buku. Ini adalah tabungan yang nyata. Terus taruh di mana, Ustaz? Enggak kelihatan ini, Ustaz. Tenang, tenang. Kita taruh di sini. Kita taruh di sini. Nah. Ini, Mas. Antum lihat tentang investasi yang termasuk mahal buat anak-anak kita adalah mengajarkan kecintaan membaca kepada mereka. Yang diharapkan kelak Allah akan memudahkan mereka dapat membaca banyak kitab-kitab para ulama. Oleh karena itu, salah satu wujud nyata adalah mengkoleksi kitab buku, ya, buku-buku. Ya, buku-buku adalah tabungan nyata. Mengkoleksi kitab buku-buku para ulama adalah tabungan yang nyata. Wah, kita apa ukah ratau diwocok? Sebentar, sabar yo. Ngono. Protes. Kayaknya terkadang kemarin kita membahas tentang debu mendahului kita. Secinta-cintanya kita dengan kitab kita, terkadang debu itu mendahului kita untuk menyapa kitab-kitab tersebut. Kayak terkadang anak masih punya koleksi-koleksi kitab yang masih di wrap, masih diplastiki, karena memang qadarullah syam belum ada waktu. Tapi setiap kita itu melewati kitab-kitab tersebut, itu ada renyakan jiwa yang kemudian bismillah, ya Allah, mudahkan untuk membaca, terus doa, Mas. Dan itu sesuatu yang tidak apa, Mas, tidak sia-sia. Jadi kalaupun sekarang antum itu mempunyai kegemaran untuk bisa mengoleksi kitab-kitab, jangan pernah antum rupiahkan atau hitung-hitung itu sebagai suatu investasi yang rugi. Bukan. Justru dengan seperti itu, antum itu menjadikan anak-anak antum senang membaca. Ana masih ingat, dulu ana bukan termasuk orang yang senang baca, Mas. Tapi semenjak kecil, ana melihat bapak ana sering koleksi buku. Walaupun bukunya macam-macam, ya, cetakannya juga macam-macam dan seterusnya. Tapi setiap kali ngelihat buku rak bukunya beliau, ana terhenyak. Ya Allah, ya, bapak senang baca. Walaupun terkadang gak ada waktu untuk membaca. Tapi bapak senang mengkoleksi kitab, membaca ini, membaca itu. Nah, bisa jadi beliau saat itu, ya, ana katakan, tidak ada keinginan untuk menjadikan koleksinya itu menjadikan ana sekarang senang. Senang baca, senang koleksi kitab. Walaupun memang semuanya ada keterbatasannya. Allah Azza wa Jalla menjadikan semua hal ada keterbatasannya. Artinya keterbatasan, ana kalau melihat misalnya dibandingkan dengan masyaih bisa membaca 16 jam, ya, 12 jam lebih, enggak non-stop dan seterusnya, ya. Lomstan. Ya. Ya, Anda belum sampai pada taraf itu. Tapi keinginan itu pasti tetap ada. Menjadikan itu sebagai satu hal yang kelak di kehidupan kita, masa tuanya kita itu disibukkan dengan hal seperti itu. Nah, itu cita-cita dari seorang Zaki yang serba lemah, letoy. Tapi di situ, tentu bisa lihat apa yang menyebabkan. Karena dulu Bapak Ana mengkoleksi kitab. Setiap Ana ngelihat rak, ada terkadang dulu ketika di sini pas musim tikus melanda dahsyat sampai disikatin oleh tikus. Bahkan di rumah dinas di Cango, rumahnya Depak itu, yang sebelah kanan sekarang sudah enggak ada wujudnya, Qadarul Syafa. Enggak ada yang berani tinggal di sana. Dahsyat itu penghuninya. Ya, jinnya maksudnya. Nah, itu banyak kitab-kitab juga yang hancur gara-gara dimakan oleh rayap dan tikus, Qadarul Syafa. Tapi di situ ketika Allah Azza wa Jalla itu membuka, ya, membuka kesempatan untuk membeli kitab. Dulu Ana sudah termotivasi lagi dengan adanya kitab-kitabnya Syekh Ustaz Dona Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Karena setiap hari Ana datang ke tempat beliau dan melihat saksi koleksi kitabnya itu, Masya Allah. Membariklah. Dan setiap tahun mesti nambah, setiap tahun nambah. Enggak tahu entah gimana sekarang koleksinya beliau. Walaupun Ana ada rasa kangen yang besar untuk datang ke perpustakaannya beliau, ya, kitab-kitabnya beliau, Masya Allah. Dan setiap hari itu meluangkan waktu untuk membaca dan menulis. Itu yang kemudian menyebabkan kitab itu menjadi sesuatu yang sangat berharga, Mas. Nah, sekarang Ustaz, anak koleksi PDF-nya sudah 1 tera, Ustaz. Masya Allah, Ustaz, banyak sekali, Ustaz. Kalau dihitung ini, ya, ini sudah memenuhi masjid ini, Ustaz. Tapi enggak ada wujudnya. Gimana menurut Ustaz? Ya, Allah mabarik. Anak katakan, bagus. Tapi terkadang yang ada fisiknya aja terjemah, apalagi enggak ada fisiknya. Dan apalagi kalau itu kemudian hilang begitu saja. Harddisk antum rusak atau akunnya antum terhapus. Enggak bisa mengakses Google Drive. Gak ada internet apa lagi. Udah, selesai. Kemana itu kitab? Kemana itu ilmu? Ini coba antum cermati. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk senantiasa berinvestasi dengan ini, Mas, kitab ini, Mas. Begitu pula investasi kitab ini adalah misalnya antum mempunyai rezeki. Sebagian rezeki antum, insya Allah tak tapulah buat tuku kitab. Ya. Kalau kemudian antum bingung untuk membeli kitab apa, yang paling dahsyat itu adalah antum membelikan kitab pada ikhwan-ikhwan yang belum punya kitab. Di kajian, kemudian antum belikan kitab. Dan diniatkan di situ, ada niat. Dalam apa? Dalam rangka untuk menyebarkan ilmu. Dalam rangka untuk menyebarkan ilmu. Selama ikhwan itu membaca, membuka, dan menelaah kitab itu dan juga menyebarkannya, selama itu pula pahala itu akan mengalir. Paham ya? Jadi jangan sampai dianggap sepele tentang hal-hal seperti itu. Walaupun itu memang sepele, tapi terkadang tidak kemudian dijabarkan dengan konkret. Begitu pula, Mas, satu lagi, Mas. Ya. Ada usaha kita yang belum terpenuhi, tapi insya Allah semoga mudahkan. Sudah ada beberapa kitab-kitab kecil, tapi kita ingin ke buklet. Yaitu apa? Buklet dakwah. Buklet dakwah ini enggak kemudian seperti yang kertas A4 kok bagi tiga itu, bukan. Buklet dakwah ini hanya sekali baca, bolak-balik, Mas. Seperti apa, Mas? Seperti menu makanan yang ada di warung-warung itu atau di restoran. Kita bagikan ke ikhwan-ikhwan, bahkan kita bagikan ke orang-orang yang Di situ sangat sangat tidak pernah ada orang yang memberikan kesempatan untuk mereka membaca maklumat-maklumat yang berharga. Seperti apa, Mas? Tukang parkir. Ya, tukang becak atau siapapun mereka yang ada di jalanan, mereka terkadang tidak sempat untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Jadi semoga Allah mudahkan nanti. Begitu juga kita ingin berdakwah di rumah sakit-rumah sakit yang nantinya bisa membantu orang-orang yang saat ini sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dengan rasa sakitnya, itu kita berikan kemudahan mereka untuk bisa mendapatkan ilmu dengan cara seperti itu. Nah, kita lanjutkan, Mas. Sehingga di sini tentang tatabbu wal istiqra, Mas. Yakni annana tatabba'na ayatil iradati fawajadna, kita itu mengikuti ayat-ayat yang berkaitan iradah, berkaitan dengan iradah. Ya. Kemudian apa? Fawajadnaha, maka kita dapati la takhruju an hadaini nu'ani. Ini tidak keluar dari dua macam ini, Mas. Yaitu awalan yang pertama iradatun kauniyatun. Iradah kauniyah. Iradah apa, Mas? Kauniyah. Ini yang pertama. Yani arada hadha syai'a kaunan. Allah menginginkan sesuatu ini sifatnya universal, Mas. Kaunan. Nah. Kemudian kauniyatun yaqa'u biha muraduhu wa la yalzamu an yakuna mahbuban lahu. Ini tentang kita berbicara tentang iradah kauniyah. Apa itu iradah kauniyah? Iradah kauniyah adalah yaqa'u biha muraduhu. Terjadi dengan iradah itu apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa la yalzamu an yakuna mahbuban lahu. Tapi ini tidak mengharuskan apa yang Allah jadikan itu dari apa yang Allah kehendaki pasti dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Itu tidak mengharuskan. Makanya kenapa ada orang kafir itu kaya raya, konglomeradasusnya, ya. Itu belum tentu Allah cintai. Orang kafir kok. Allah Azza wa Jalla pasti, ya, kalau dikatakan pasti karena di sini innallaha la yuhibbul kafirin. Allah Azza wa Jalla tidak mencintai orang kafir. Ya. Allah Azza wa Jalla tidak mencintai kekafirannya, tapi Allah Azza wa Jalla menetapkan dia menjadi orang kaya. Orang konglomerat, Mas. Punya semuanya. Ya. Seperti sekarang ini. Ada orang konglomerat. Punya ini, punya itu. Ya, punya TV, punya surat kabar. Punya macam-macam. Pabrik di mana-mana. Sekarang tahu gak? Bikin biro travel haji, Mas. Kan lucu. Orang kafir ini. Bikin biro travel dan haji dan umroh. Kenapa? Menjanjikan, Mas, duitnya, Mas. Ya, bagi mereka, ya, aliran sipit itu, ya, semoga Allah Azza memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang sipit. Ya. Tapi kalau yang model seperti ini, ngeri itu, Mas. Ya, ala kulli hal, kita tidak membenci sesuatu apapun dari ciptaan Allah Azza, tapi di situ ada kecenderungan. Tentang apa, Mas? Menghalalkan segala cara dan menempuh apapun yang mereka sukai walaupun tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Mereka akan tempuh itu, Mas. Saele-elee walaupun beda agama nek dagangannya laris tak doli. Ini yang terjadi, Mas. Ya, ini yang terjadi. Nasallahu alaihi wasallam. Orang kafir ya, kaya raya dia bikin biro travel dan haji. Anda tahu gak, Mas? Ada pembisiknya, Mas. Dan dia tahu bahwasannya momentum untuk mendapatkan uang di sana melimpah. Maka dia yang dapat bikin. Kalau di situ hanya ibadah saja, gak mungkin dia bikin seperti itu. Ayo waro yo. Ya. Nah, ya. Paham gak di sini? Ini kauniyah, Mas. Jadi jangan sampai mengatakan lah ini syubhatnya orang kafir. Berdalih dengan takdir kauniyah, Mas. Maksudnya gimana? Orang kafir itu mengatakan kepada orang muslimnya, aku yang jenggang-jenggeng penglimo tetap kiri. Ini bahasa kasar yang ana sering ingat-ingat itu, Mas. Enggak tahu kenapa tiap kali ada orang kafir seperti itu ana langsung geram. Bahkan kemarin alhamdulillah ya, alhamdulillah ini di lingkungan ana RT-nya tadinya kafir, murtad. Dan alhamdulillah sekarang RT-nya muslim lagi, alhamdulillah. Ya. Di RT ana paling banyak juga yang seperti itu. Allah musta'an. Sakit. Ya. Ini juga iradah kauniyah, Mas. Adanya orang murtad itu iradah kauniyah. Ya. Karena apa? Allah Azza wa Jalla menginginkan agar apa yang tidak dicintainya itu ada hikmah yang bisa dipetik. Kenapa ada orang kafir kaya? Agar kaum muslimin itu jangan sampai lalai. Yang dituju itu bukan kekayaan. Karena orang-orang muslim ini belum tahu matinya orang kafir yang kaya raya itu gimana, Mas. Kan enggak ada yang sekarang. Coba lihat. Apakah ada satu buku, satu surat kabar, satu media yang menceritakan tentang seluk-beluk matinya orang-orang kafir yang kaya raya itu, Mas? Piye? Ada enggak? Enggak ada, Mas. Seolah-olah apa itu, Mas? Disembunyikan. Enggak ada yang kemudian membuka tabir itu, Mas. Kalau itu dibuka, tentunya kaum muslimin akan sadar bahwasanya kekayaan itu bukan menjadikan dia apa, Mas? Aywa. Bekal utama di dunia, bukan. Kita itu nyari bekal di akhirat, bukan di dunia, Mas. Kalau mereka mencari sebanyak-banyaknya bekal di dunia untuk senang-senang mereka, mati always pain. Ya, apalagi ketika mereka mengatakan aku nang neraka ora apa-apa, sing penting nang dunyo seneng. Naudzubillah min dzalik. Itu perkataan yang naudzubillah min dzalik. Sampai dikatakan seperti itu, saking hitamnya, hitam legamnya hatinya, tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Naudzubillah min dzalik. Nasallu alaihi wasallam. Paham sampai di sini, Mas? Nah. Kita lanjutkan, Mas. Ini tentang apa? Iradah kauniyah. Meskipun Allah tidak sukai, tapi Allah takdirkan itu terjadi. Ya. Kemudian, qauluhu di sini, yaqa'u biha muraduhu wa la yalzamu an yakuna mahbuban. Ini terjadi sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan tidak mengharuskan sesuatu yang terjadi itu sesuatu yang dicintai di sisi Allah Azza wa Jalla. Faqad takunu fi ma yuhibbu wa ma la yuhibbu. Ini bisa terjadi iradah kauniyah kepada apa saja yang Allah cintai dan apa saja Allah tidak cintai. Paham sampai di sini, Mas? Nah. Pemasalan al-ma'asi hiya muradatun lillahi kaunan lakinnaha laysat mahbubatan lillahi ta'ala. Tuh, antum lihat ma'asi. Kemaksiatan. Hiya muradatun lillahi. Ini adalah kehendak dari secara general. Allah itu juga menciptakan maksiat dan Allah menciptakan ketaatan. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham. Bagi setiap orang Allah memberikan ilham apa, Mas? Fujur wa taqwa. Mana perbuatan yang fajir, mana perbuatan dosa, dan mana perbuatan taqwa. Kita disuruh milih, Mas. Sehingga di sini, ya, ini terjadi dengan apa yang Allah cintai dan Allah tidak cintai. Contohnya kemaksiatan. Hiya muradatun lillahi. Ini adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemaksiatan itu secara general, Mas. Ada kemaksiatan, ada ketaatan. Lakinnaha laysat mahbubatan lillahi. Namun itu tidak sesuatu yang dicintai di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah tidak suka kemaksiatan, Mas. Kenapa? Kenapa Allah tidak menyukai kemaksiatan, Mas? Oke, Mas. Apa dalil bahwasannya Allah Azza wa Jalla tidak menyukai kemaksiatan, Mas? Ada yang tahu, Mas? Apa, Mas? Apa Mas? Tentang maksiat dan maasi itu dalam Quran tidak dijelaskan secara soroha. Ya. Tapi di situ dijelaskan tentang apa Mas? Tentang tadi Mas. Ya. Tentang fawahish. Nah. Seperti walladzina yastanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Di surat Asy-Syura ayat 37 Mas. Di surat Asy-Syura ayat 37 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzina yastanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun." Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Ini berkaitan fawahish. Nah. Nah. Dan maksiat itu juga termasuk dosa besar. Nah. Kita lanjutkan, Mas. Wattaatu idza fa'alaha al-'abdu hiya muradatun lillahi kaunan wa hiya mahbubatun lillahi ta'ala. Dan ketaatan, apabila ketaatan seorang hamba melakukan ketaatan, ya, hiya muradatun lillahi kaunan, maka ini juga termasuk apa yang diinginkan Allah Azza wa Jalla secara general, Mas. Wa hiya mahbubatun lillahi ta'ala, dan ketaatan itu dicintai di sisi Allah Azza wa Jalla. Ketaatan itu dicintai di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka misalnya antum lihat Mas, istri antum tambah taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kira-kira gimana yang terjadi Mas? Maka secara otomatis antum itu akan makin cinta dengan istri antum. Tapi kalau istri antum itu mbalelo Mas. Tahu mbalelo Mas? Tidak taat. Melawan. Tidak nurut, maka bahkan melakukan maksiat, melakukan ini, melakukan maksiat itu, maka bisa jadi Allah akan cabut rasa cinta itu. Dan Allah apa? Menjadikan apa Mas? Perceraian sebagai kesudahan. Naudzubillah min dzalik, nas'alullah salama wal afiyah. Karena apa? Sering yang ana ulang-ulang lagi Mas tentang hadis Nabi SAW ini, ma tawaddani fillahi aw fil islam thumma yufarriqu bainahuma illa bidambin ahdatha bainahuma. Tidaklah dua orang saling cinta mencintai karena Allah atau dalam Islam kemudian berpisah tidak lain disebabkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara keduanya. Ingat Mas, makanya mengajak istri antum ke kajian ini adalah salah satu bagian yang paling penting untuk menjauhkan dari perpisahan, perceraian, percekcokan, dan per-per yang lainnya. Yang tidak enak. Paham? Kenapa Mas? Karena bisa jadi istri kita akan bergaul dengan akhwat yang lain. Istri kita akan mendapatkan ilmu di situ. Dan istri kita bisa mendapatkan, mengetahui apa toh yang dicari suamiku saat ini, selama ini, siang dan malam, kok mengkajian, woy. Ya. Oh, ternyata ini toh yang dicari. Dan datangnya antum ke kajian, itu tidak menyebabkan kurang atau lenyapnya rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Ingat itu, Mas. Tidak akan ada, Mas. Bahkan hanya satu satu jam kajiannya atau dua jam kajiannya. Nah, kemudian antum beranggapan, wow, sing marake yo aku ora iso buka warung antek bengi iki kajiane iki. Ingat Mas, Allah Azza wa Jalla mentakdirkan yang terbaik bagi hamba-hambanya. Allah Azza wa Jalla tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. Kalau kita sudah menjaga batasan-batasan Allah, kemudian kita itu berusaha untuk bersedekah, berinfak, melakukan apa saja yang Allah cintai, tentunya Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki itu dari sisi mana saja, dari arah mana saja, Mas. Yang terkadang antum enggak tahu. Paham ya? Jadi jangan sampai antum menganggap bahwasanya datangnya ke kajian itu mematikan atau melemahkan rezeki yang antum bisa cari. Itu salah total. Justru dengan antum menuntut ilmu syar'i, mendatangi majelis ilmu itu, antum sudah menambah rezeki antum. Rezeki di akhirat kelak, dan antum menambah rezeki berupa teman-teman yang soleh, Mas. Yang bisa jadi kelak ketika di yaumul qiyamah, ketika Allah Azza wa Jalla sudah menjadikan orang yang masuk surga, yang masuk neraka, kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan di situ, akhriju ma'araftum, keluarkan orang-orang yang pernah engkau ketahui. Maka di situ pentingnya kita mendapatkan kenalan-kenalan yang soleh dan solehah. Paham sampai sini? Nah, kita lanjutkan Mas. Idan al-iradatul qawniyah yaqa'u bihal muradu wa la yumkin an yatakhallaf li'annahu ta'ala fa'al lima yurid wa la yalzamu an yakuna al-muradu an yakuna al-muradu biha mahbuban lillahi azza wa jalla faqad yuridu ma la yuhibbuh. Nah, idan di sini adalah jadinya nih. Ya, jadinya al-iradul qawniyah, iradah qawniyah, ya, yaqau bihal murad, itu apa Mas? Yaqau bihal murad, jadi terjadinya apa yang diinginkan itu pasti terjadi. Wala yumkin an yatakhallafa, dan tidak mungkin itu diakhirkan Mas, diakhirkan atau meleset. Ini sudah Allah takdirkan, enggak mungkin meleset, Mas. Enggak mungkin meleset. Li'annahu ta'ala fa'alul lima yurid, karena Allah Azza wa Jal itu fa'alul lima yurid. Allah Azza wa Jal itu melakukan apa saja yang Allah inginkan. Paham sampai sini? Wa la yalzamu an yakuna al-muradu biha mahbuban lillahi, dan tidak mengharuskan apa yang diinginkan dari Allah Azza wa Jal itu pasti sesuatu yang diinginkan. Cintai di sisi Allah Azza wa Jalla. Faqad yuridu ma la yuhibbu. Dan terkadang Allah Azza wa Jalla menginginkan apa yang Allah tidak cintai. Untuk apa? Untuk terjadi. Sebagaimana tadi anak katakan tentang apa Mas? Adanya orang-orang yang kaya raya tapi orang kafir. Ya. Naiknya mobil-mobil keren, ya. Tapi orang kafir. Karena di situ ada hikmah tersendiri. Allah Azza wa Jalla menjadikan orang-orang yang seperti itu ketika orang-orang mau berpikir, ini matinya orang-orang kaya yang punya banyak harta itu kapan, di mana, dan bagaimana kondisinya. Ada yang tahu antum, bos Matahari matinya kena apa? Kintir hanyut di sungai? Ada yang tahu tuh? Nah, makanya banyak baca, Mas. Aku udah tahu moco mengerti, Mas. Enggak. Nah, ini dikabarkan seperti itu Mas. Kita enggak perlu kemudian cari sanadnya ya, enggak perlu Mas. Sahih atau enggak. Tapi yang jelas di situ akhir kehidupan dia ngeseli. Dan tidak menyenangkan. Dan kebanyakan antum bisa lihat ini Mas. Ini rumah 1 2 3 4. Rumah 4 dan 5 sebelah sini deretan ini masjid ini. Sana. Itu ada dua rumah kosong Mas. Singkat semua. Dan itu sudah lama tidak dihuni. Itu tidak lain adalah apa Mas? Harta yang diperselisihkan ahli waris. Antum lihat orang-orang singkat itu kalau sudah mati engkohnya, wis Gelut dhewe karepe dhewe. Itu rata-rata seperti itu. Allah musta. Karena cintanya terhadap dunia mengalahkan kecintaan kepada saudara, ahdan asal. Tapi begitu ketika dia masih hidup, itu bantu membantunya dahsyat itu. Ya. Borongin sana, ayo sayo barengan, gotong royong. Hanya untuk mengalahkan saat itu apa? Pribumi. Itu mereka berjuangnya mati-matian. Tapi sekarang sudah pribumi sudah kalah. Sudah masalah. Kita sudah ya, semoga Allah Azza itu memberikan kepada pemerintah kita ya hidayah kepada pemimpin kita dan dijauhkan dari orang-orang yang menjadikan mereka menjadi rusak. Ya. Kemudian fa idza qala qa'il, kalau ada yang berpendapat kaifa yuridu ma la yuhibbu, bagaimana mungkin Allah menginginkan apa yang Allah tidak cintai? Hal ahada yujbiru, apakah ada seorang yang memaksanya? Li'annana la nara ahadan yuridu ma la yuhibbu illa ma al-ikrah. Karena kita tidak melihat seorang pun menginginkan sesuatu yang tidak dicintai kecuali itu karena paksaan. Kayak misalnya apa? Loh, antum kok tumben di sini? Paksa Ustaz. Loh, kenapa? Paksa istri anak Ustaz. Loh, kan sesuatu. Misalnya. Jadi di situ awalnya bisa jadi dia enggak senang ikut kajian. Karena apa? Dipaksa istrinya ikut kajian. Atau sebaliknya. Mbak, kok dengaren? Daripada nang omah sentak-sentak. Nah, mending nang kajian. Walaupun dipaksa. Ya. Walaupun dipaksa. Nah, secara logika umumnya adalah orang tidak akan melakukan apa yang tidak dicintai kecuali apa? Ketika dipaksa. Paham maksudnya sih? Lho aku kuwi seneng karo kajian wong kaya gundul kabeh kok. Aku lak kepeksa nang kene. Nah, jujur amat, Mbak. Ya, semoga Allah memberikan hidayah. Ya, wajar. Seperti itu wajar, Mas. Karena apa? Hidayah itu mahal, Mas. Tidak bisa kita itu langsung sekonyong-konyong ngajak istri kita, ngajak suami kita. Ya, ini maksudnya timbal balik. Tidak ana nyerang ke yang ahwat atau ana nyerang ke ikhwat. Bukan. Tapi timbal balik. Tidak sekonyong-konyong. Ya, antum punya istri, kemudian antum ajak istri antum ikut kajian, kemudian, wah, bujuku wis berubah, wis hijrah. Si, sabar. Antum dongone wis piye, wis temenan. Oke, ketok-ketokan. Ya. Doanya gimana? Apakah sudah benar-benar berdoa? Atau masih kurang maksimal? Kalau belum maksimal, tetap doa terus, Mas. Tetap doa terus. Kenapa? Wa amur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Ya, ini tentang perintah untuk mengajak orang sholat. Ya, perintahkan keluargamu untuk melakukan sholat. Wastabir 'alaiha, dan terus menuruslah sabar dalam memerintah mereka, mengingatkan mereka untuk tetap sholat. Sholat saja di seperti itu kan. Ya, begitupun menuntut ilmu syar'i, Mas. Paham saya? Karena itu wajib. Talabul ya, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Kalau tambahan muslimah itu dhaif. Muslim saja. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan ini menunjukkan apa, Mas? Menunjukkan bahwasannya sesuatu yang wajib terus kita harus bersabar di atasnya. Tidak ada batasnya. Makanya kenapa disebut wastabir, ada tambahan to. Ziyadatul mabani, ziyadatul ma'ani. Tambahan adanya to di dalam istabara was ya istabara yastabiru, itu artinya wastabir, itu artinya senantiasa terus menerus sabar, Mas. Bukan hanya sekali sabar tapi berkali-kali dan bahkan tidak ada ujungnya sabarnya. Nah sekarang apa mungkin orang itu melakukan sesuatu yang dia tidak cintai? Ya, dia akan melakukannya ketika apa? Terpaksa, ikrah. Jawab, Apakah ada seorang yang memaksa Allah Azza wa Jalla? Kan lucu ini pendapatnya. Ya. Mas, sehat betul mas? Nampak kurang setengah on. La mukrihalah. Tidak ada yang memaksa bagi Allah Azza wa Jalla. Lakinnahu subhanahu wa ta'ala yuridu ma la yuhibbu limaslahatin tarbu ala mafsadatin kaunihi. Ya. Tarbu ala mafsadati kaunihi. Yakrahuhu Allahu Azza wa Jal. Fa ya. Kufrul kafirin muradun lillahi Azza wa Jal. Walau la dhalika lan tafa'at. Ya. Lan tafat al-hikmatu. Ya. Minal khalqi kullih. Nah ini insyaallah kita break nanti habis sholat kita akan kembali membahas tentang apa mas? Jawaban. Bisakah ada orang yang tidak mencinta sesuatu tapi melakukannya tidak lain karena paksaan? Aneh Allah. Gimana? Ini pendapat orang ini ya. Naktafi bihadil qudrah. Allahumma salli wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.